mengenangkan nasib diri yang tiada arti, tak pernah menikmati megahnya dunia. Bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu, duhai kekasih. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita? Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Hanya hitam, yang ada hanya